anu kasih kadenai cari rindu hati indah tak tahan kangen Allah denai cari adik di marim bonyo taruh buah hati denai rasu kangen jo angin malam bakawan bulan tahara menantinyo adik nan den saya antahnyo pagino rindu bisa diradokan ubeknyo hanyo kasih cintonyo kasih cintonyo ah.